أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 188, ini ayat yang suka kita singgung ya. Allah kemudian menyeru kepada kita seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. قل katakanlah لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. Sesungguhnya ya aku tidak bisa, tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi diriku sendiri kecuali masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah, kalau sekiranya aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massani su, dan aku tidak akan ditimpa bahaya karena bisa menghindar. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi hanyalah memberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Namun insya Allah saya akan berdamai, bersahabat, dan tidak akan mencederai keyakinan positif Anda semua. Saya hanya akan memberi warna. Bagaimana supaya keyakinan saudara sendiri dari awal sudah berbuah? Masih ingat cerita kawan saya? Saya katakan kepada beliau, Mas, ini tanah sudah laku belum? Belum, Ustaz. Sampai sekarang. Kok tahu belum laku? Kan yang mau beli Ustaz. Oh, saya yang mau beli. Iya, belum ada duitnya. Ustaz kan bilang gak ada duit. Tapi ada Allah. Ah, itu dia. Karena proses ini masih berlangsung, saya bilang sama mas tersebut, coba ente berangkat ke yang punya tanah. Oh, rupanya sahabat saya ini nawarin tanah ini ke saya. Dan dia declare dia akan melakukan ini kalau tanah itu laku dan saya dapat bonus. Di kemudian hari, wallahu a'lam bissawab, ini proses masih berlangsung saudara. Saya suruh kemudian sahabat saya ini berangkat ke yang punya tanah. Kasih tahu sama dia, Ustaz Yusuf Mansur memang tidak punya duit, tapi punya nama. Namanya Yusuf Mansur, ya kan? Maksudnya biar kagak jadi orang sombong begitu. Ah, punya nama insya Allah. Kalau Yusuf Mansur bilang di tanah 4 hektar ini. Ini lokasinya di Setu nih. Paham ini belah sonoan. Ya, Pondok Gede. Kasih tahu main punya tanah. Mau gak dibikin nih sekolah? Dibikin apartemen. Dibikin pemukiman, perumahan. Dibikin kemudian pasar bersih. Seolah-olah 4 hektar tuh bisa. Kalau mau kerjasama yuk. Saya punya nama, nama saya Yusuf Mansur. Maaf ya, saya nggak biasa sih jadi orang sombong. Biasanya baik hati, tidak sombong dan penabung gitu ya. Saya punya nama insya Allah dan punya pasar. Punya network. Punya jaringan. Kalau dia mau, yuk kerjasama. Dia yang punya tanah, saya yang punya nama dan punya pasar atas izin Allah. Kita akan bangun ini. Sekolah, madrasah, pesantren, pemukiman, apartemen, dan pasar. Kalau dia mau, berapa harganya? Misalkan 1 juta, bilang sama dia. Kita akan bayar dia misalkan 1,2 atau 1,5. Insya Allah, dari keuntungan yang kita bakal miliki. Apakah nyampe? Tetap nggak tahu. Tetap nggak tahu. Pokoknya yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan punya dulu keinginan, punya impian, minta sama Allah, dan bergeraklah. Pemirsa doain yuk, biar yang punya tanah mau nih. Asik juga sih kalau memang dia mau nih. Atas izin Allah. Kan yang punya tanah bukan dia ya enggak? Yang punya tanah kan Allah kan? Impian ini bakal tercapai kalau saudara ikut doain. Ya, apalagi saudara ikut modalin. Cakep loh. 4 hektar gitu patungan di Indonesia ya enggak? Bikin apartemen. Ustaz jualan melulu. Enggak jualan. Aneh emang ngajak doa. Ngajak doain. Ya, doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Ini ada tanah ya Allah 4 hektar di situ. Ini kalau dibangun pesantren nih cocok banget ya Allah. Apalagi kalau dibangun pemukiman nih. Pemukiman buat warganya, buat wali santrinya, bangun apartemen nih buat masyarakat di sekitar Jakarta ini ya Allah. Dan kemudian kita bisa bikin pasarnya, mah Masya Allah. Mudah-mudahan keuntungan kita bagi dua ya Allah. 90 buat engkau ya Rab, 10 buat kita ya. 10 buat pada yang modal-modalin. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi barokah adanya. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, saya sudah menunjukkan kepada saudara. Punya keinginan, punya impian, minta. Dan kemudian bergerak. Bergeraknya gimana? Ya ini nih. Teman saya kan lagi jalan nih. Lagi jalan nego lagi. Kalau kemarin nego masalah harganya jadi berapa, sekarang nego mau enggak? Kemudian kerjasama. Punya impian, punya keinginan sudah. Kemudian minta sudah. Dan bergerak. Dan Allah, kita tunggu apa yang akan Allah lakukan buat kita semua. Insya Allah. Kayak kemana-mana, kita masih ada dua segmen. Bismillah. Di segmen ini dan segmen berikutnya saya akan menjelaskan kepada saudara proses bagaimana kita menuangkan, mengaktualisasikan mimpi itu. Impian ini perlu ada aktualisasi. Ya. 1000 kali ada orang yang tidak setuju dengan visualisasi, saya setuju. Visualisasi ini sebenarnya nama lah. Intinya sih kita membayangkan yang positif, toh. Saya bisa ngasih contoh kepada saudara. Saudara pengen punya mobil. Tapi belum ada tahunnya, belum ada warnanya, belum ada jenisnya. Kira-kira doanya enak gak? Nggak enak dibanding dengan saudara punya jenisnya. Saya pengen mobil Kijang sama Mercy. Kijang tahun 2011, Mercy-nya tahun 2011. Yang ini warnanya silver, yang ini warnanya black, hitam. Ketika Anda kemudian punya targetnya, top banget nih. Ente minta sama Allah rumah, tapi ente nggak tahu di mana itu, tipenya berapa. Tapi nggak apa-apa, ente doa terus. Doa, tiba-tiba ada yang dijual, alamatnya lengkap. Ketapang misalkan gitu. Nomor 4, loh ini rumah aneh dong nih. Tapang nomor 4. Ya silakan pemirsa kalau mau main. Kelurahan Ketapang. Kecamatan Cipondo. Kota Tangerang. Banten. Nama pemilik Haji Yusuf Mansur. Waduh, ente nih kacau deh, masa rumah nih didoain. Ya. Tapi terserah ente aja. Nggak apa-apa juga. Terus ente bawa nih alamat. Ya Allah. Kalau bertetangga sama Yusuf Mansur nggak terlalu keren nih, saya pengen beli rumah dia ya. Itu kan ada visualnya nih. Ada bayangannya nih, ada gambarnya. Pemirsa yang pada mau main dah, ya. Nggak usah bawa apa-apa. Nggak usah bawa apa-apa. Transfer ke rekening aja. Nih. Ada bayangan rumahnya gitu loh. Ente jodoh. Doa ente doa nih sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya pengen nikah nih, ya Rob. Cuman persoalan dua. Satu, jodohnya belum ada. Dua, duitnya apalagi gak ada. Tapi kan engkau yang bisa munculin jodohnya. Engkau yang bisa munculin duitnya. Urus dah. Mudah-mudahan saya dapat dua-duanya. Jodoh iya, duit iya. Sumpah keren kan? Sumpah. Tapi lebih keren lagi, saudara. Saudara udah ada namanya tuh. Ada Maisaro. Ada Masito. Ada Jessica. Wah, keren banget nih Jessica. Ada siapa lagi? Ada siapa? Septi. Septi siapa tuh? Ada Septi. Bilang mau, ya lo dari empat ini yang mana? Insya Allah gak ada yang cocok sama ente. Kalau muncul lagi satu nama di sini, siapa misalkan Siti Humaira misalkan gitu. Ada gitu loh. Impian aktualisasi apa, impian visualisasinya bagaimana. Terus ada connecting. Ada connecting, ada kemudian sambungan. You know, ada sambungan. Sambungan tuh gimana Ustaz? Saudara ditanya nih, apa yang paling saudara inginkan? Usaha apa yang paling saudara inginkan saat ini? Terus dia bilang, saya pengen punya cucian mobil, Ustaz. Udah mulai bagus gak? Bagus kan? Jangan sampai ente kalau ditanya sama orang ini, apa sih ente pengenin? Gue sih gak punya pengen apa-apa deh, gak ada. Udah kelar urusan. Waduh hebat dong. Ya bagus deh, udah nyampe namanya tinggal meninggal. Orang mah, orang hidup harus punya keinginan lah. Emang buat ente udah kelar, tapi buat tetangga gimana? Saya tuh gak demen tuh sama orang yang begitu tuh ngomongnya. Oh saya sih udah cukup, saya gak punya lagi deh permintaan sama Allah, pengennya syukur aja. Jangan bos, ente tetangga masih pada miskin, saudara masih pada miskin. Tuh ngomong dong sama Allah, kalau emang udah kelar urusan ente, ya urusan yang lain dong. Ya Allah saya sih udah cukup deh, udah ada rumah makan, udah. Tapi saya pengen punya rumah makan yang kedua ya Allah. Kenapa? Supaya ada lagi orang yang saya pekerjakan di sana. Paham gak? Jangan jadi orang yang, ya Allah saya ngadep engkau nih tapi gak mau minta apa-apa deh. Beres dah, assalamualaikum deh. Gimana ente? Ente tetap punya dosa, ente mesti minta ampunan. Mintalah, tetap minta. Cuma mintanya apa, barangkali udah bukan dunia. Oke, fine, saya juga setuju. Muafik, insya Allah akid. Kita yakin, kita setuju. Tapi jadilah orang-orang yang pengen terus punya manfaat buat orang lain. Pengen punya cucian mobil nih. Kalau dia datang kepada saya upgrade dulu. Pertama saya upgrade dulu nih permintaannya. Bos, ente pengen cucian mobil. Iya Ustaz, begini. Kalau ente udah diterima sama Allah, udah ngadep sama Allah nih lewat duha, berjamaah, tahajud. Ente sayang kalau cuma minta satu cucian mobil. Paham tidak? Ini mahal loh. Enggak semua orang bisa duha, percaya enggak? Enggak semua orang sempat sholat berjamaah. Enggak semua orang bisa tahajud. Ketika sudah duha, berjamaah, tahajud, gedein doanya, bos, gedein. Jangan cuma satu cucian mobil. Berapa? Mintalah sama Allah 100 cucian mobil. Tapi cairin dulu nih satu bulan ini, tahun ini gitu. Insya Allah ya. Kita masih punya berapa ya? Satu ya? Satu segmen ya? Hah? Berapa? Masih punya satu, siap. Pemirsa, insya Allah kita teruskan setelah yang berikut ini. Ustadz Yusuf Mansur, begitu ada yang BBM, ada yang SMS, ada yang nge-tweet. Ngejelasin 3 triliun aja kok kemana-mana, ngejelasin 4 triliun kemana-mana. Memang, kalau enggak, ente banyak suzonnya nanti sama aneh. Ustadz kalian suzon, yang kakitnya suzon, iya juga ya. Aneh yang seujun jadinya, yang kayak ente seujun. Enggak lah, kita ini belajar. Saya ingin menerangkan, bagaimana pencapaian 3 triliun itu? Lalu bagaimana dia berubah menjadi 4 triliun? Dan bagaimana kemudian malah dikoreksi menjadi 10,7 triliun? Sebelum kemudian nyampe kemari, ya kita gocek kanan, gocek kiri dulu. Anggap aja nih Mansur misinya kan. Nih, saudara, lihat. Impiannya sudah nih, pengen punya cucian mobil, di upgrade. Jangan satu bos mintanya, udah di depan Allah mah sayang. Ya Allah saya pengen deh, punya 100 cucian mobil. Yang penting lu tahu diri, jangan minta bulan Agustus tahun 2012. Ya itu kan, ya walaupun mungkin saya sih buat Allah apa sih, ya gak mungkin. Cuman entenya di kelopak malaikat, minta tuh proses bos. Makanya tuh ya saya bilang, minta tuh boleh tinggi gitu, tapi hati kita tetap tahu diri, reasonable gitu ya. Kita bisa punya pikiran yang rasional, kemudian terukur, terarah, disebut terukur terarah begini. Saya pengen punya 100, tapi 2012, atuh aja dulu deh ya Allah. Ah itu dia, atuh aja dulu. Nanti udah tetek nih, udah mantap, jeg. April nanti 2013, kalau bisa 2 apa 3 cabang. Nanti berikutnya atau sampai dalam 5 tahun 100 cabangnya terpenuhi. Dan you will be there, Anda akan di sana. You will get it, Anda bakal dapat insya Allah. Mimpi, minta, bergerak. Mimpi, minta, bergerak. Pada saat ngimpi aja, Anda harus ada aktualisasinya. Ada visualisasinya, ada connecting. Sorry ya, kita gak ngomong yang gak setuju, repot deh emang. Yang gak setuju udahlah. Saya juga gak terlalu fokus ya. Kita coba bicara, ya bagaimana Anda setuju, Anda kemudian ngikutin, alhamdulillah. Anda merasa punya bab yang bisa saya dikoreksi, terbuka kita. Ente bisa mention Anda di @yusuf_mansur. Bisa kemudian, apa namanya, lewat email. yusufmansur_wh@yahoo.com. Maksudnya aktualisasi itu gimana Ustaz? Visualisasi itu gimana? Ente belajarlah yang terkait dengan cucian mobil. Ente googling misalkan, kalau nyuci mobil bagaimana caranya? Jeng. Nanti ada jenis-jenisnya tuh. Ada yang pakai air, ada yang pakai salju, ada yang pakai apa gitu, ada yang pakai air panas. Terus mulai ente bikin sambungannya. Visualisasinya ente udah tahu dong cucian mobil kayak gimana sih, kayak begitu kan. Tapi kan tentu saja ente mau bikin yang kelas apa. Ada yang cuma modal selang doang sama empang. Ente model kanebo apa kayak lap begitu. Ada yang kemudian bisa naik ke atas, steam maksudnya. Ada yang kemudian ada apa namanya, cuci panasnya. Ada visual, ente mau kayak gimana. Kemudian connectingnya, ente punya nih connectingnya. Connecting tuh apa sih? Macam-macam nih connectingnya. Ente datang ke tukang cuci mobil. Iya pak, ada yang bisa dibantu? Mau dicuci mobilnya? Enggak pak, saya mau lihat-lihat aja. Lihat-lihat apaan? Ya mau lihat bapak cuci mobil nih. Apa kata bosnya? Daripada kamu cuma lihat-lihat doang, bantu sini. Lumayan, satu hari kita bayar kamu ya 20% dari nilai cucian mobil yang bersihnya. Saya kerja pak. Hari apa yang kamu liburnya? Hari Sabtu Minggu pak. Ya Sabtu Minggu kemari. Nanti mulai tuh ada connecting tuh. Paham tuh? Mulai ada connecting tuh di situ tuh. Ente Sabtu Minggu atau ente sadar aja langsung ketok pintunya. Selamat pagi. Numpang tanya, boleh nggak saya bantu di sini kalau tiap Sabtu Minggu ya? Saya Sabtu Minggu kebetulan nggak kerja gitu. Tanpa si majikan itu tahu, kita lagi mentransfer energi gitu, supaya bisa punya cucian mobil. Ente pengen apa sih? Pengen buka warung ayam yang paling enak? Ya udah jalan-jalannya ke tempat warung mah. Ya, gimana? Saya pesan satu. Porsi ya, sama bermacam sambalnya. Ntar begitu datang nih, begitu datang tuh menu ayamnya ente foto deh pakai BlackBerry ente. Terus kirim ke istri. Begini nih mah model ayamnya. Istri jawab, jangan cuma kirim gambar dong, pesenin kalian. Wah mantap, itu istri yang benar tuh. Ada connectingnya. Ente kalau cuma begini ngeliatin bulan ya gitu. Bulan ente liatin, matahari. Kalau matahari sih buta katanya. Bulan dah bintang ente liatin, gak ada connectingnya, gak ada visualisasi, gak ada aktualisasi, apalagi gak ada mintanya. Itu namanya menghayal. Menghayal tuh beda. Ngayal loh namanya, beda. Ini move on. Make a little move. Move a little bit, juang, jalan. Keren. Ustaz gak nyampe lagi tuh jelasin 3T, 4T, 10,7T. Emang belum pengen sih. Pokoknya ngayun aja dulu biar ente paham bagaimana ini cara kerjanya, cita rasanya, dan filosofinya. Ya gak? Insya Allah kita masih ada besok-besok hari Rebo ya. Kita ketemu lagi Rebo. Jangan lupa pemirsa ya, jaga diri baik-baik. Ketika anda bermimpi, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan yang bisa membuat kita punya impian terwujud. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.